بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة أيها الحاضرون رحيمني ورحيمكم الله جميعا yang saya hormati Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Kabupaten Ngawi, yang saya hormati para pejabat pemerintah, para pimpinan instansi sipil, militer maupun Polri, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Agung beserta pengurusnya, yang saya hormati seluruh kaum muslimin, baik yang hadir maupun yang mendengarkan acara ini lewat internet. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-Nya dan nikmat yang agung di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya, yaitu nikmatul Islam was sunnah, kemudian nikmat kita tetap istiqomah di jalan yang diridhoinya, kemudian Allah menambah nikmat itu dengan mengumpulkan kita di majelis ini, majelis yang penuh barokah insyaallah, dalam rangka muhadharah bersama Syekh dari negeri Yaman. Beliau adalah Syekh Abdullah Al-Mar'i Al-Adni dan Syekh Muhammad Walid Hasan Al-Umari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati keduanya. Akan tetapi kita sampaikan bahwasanya yang bisa hadir hari ini baru Syekh Muhammad Walid. Sedangkan Syekh Abdullah Al-Mar'i insyaallah masuk ke Indonesia nanti pada hari Senin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah dan tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semua pengikutnya termasuk kita hingga akhir zaman nanti. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya akan saya bacakan susunan acara kajian Islam Ilmiah Masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah 2010 di Ngawi, Jawa Timur. Yang pertama adalah pembukaan. Acara pembukaan adalah acara yang telah kita laksanakan ini. Kemudian acara yang kedua, sambutan ketua panitia, dalam hal ini insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Rifai. Kemudian acara yang ketiga, sambutan dari Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Ngawi, Bapak Dr. Harsono. Kemudian dilanjutkan muhadharah Syekh Season yang pertama bersama Syekh Muhammad bin Ghalib. Sampai nanti kira-kira jam 12 dilanjutkan sholat duhur dan istirahat. Kemudian jam 15 insyaallah sholat asar dan dilanjutkan dengan muhadharah syekh season yang kedua. Sampai jam 17 dan jam 17 sampai jam 18 istirahat dan sholat maghrib. Kemudian ba'da sholat maghrib insyaallah tausiah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Afifuddin. Sampai masuk waktu isya dan ba'da isya insyaallah dilanjutkan muhadharah syekh season yang ketiga bersama Syekh Muhammad bin Ghalib. Demikian rangkaian acara yang insyaallah akan kita laksanakan dari pagi hingga malam nanti. Kemudian masuk acara yang kedua adalah sambutan ketua panitia. Kepada Al-Ustadz Rifai dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kami yuhibu rabbuna wa yarda. Asyadu ala ilaha ilallah dahula syarikalah. Wa asyadu ana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayuhal hadirun usikum wa iyayat bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Yang pertama marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan berbagai kenikmatan dan rahmatnya sehingga pada kesempatan pagi ini dengan karunia dan kenikmatannya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka ibadah, dalam rangka talabul ilmi, mendengarkan bimbingan dan wejangan dari masyayikh kita untuk kita bisa beramal, mengamalkan agama ini dengan bimbingannya sehingga tepat sebagaimana pelaksanaan amal yang diinginkan, dikendaki oleh Allah Azza wa Jalla dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Ngawi. Kemudian Syekh Muhammad Ghalib Al-Umari, hafizahullah taala. Kemudian Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi atau yang mewakilinya. Kemudian Bapak Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Ngawi atau yang mewakilinya. Kemudian Bapak Ketua MUI Kabupaten Ngawi atau yang mewakilinya. Dan juga yang kami hormati segenap kaum muslimin yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengkaruniakan keikhlasan pada hati-hati kita. Sehingga apa yang kita berkumpul di tempat ini menjadi catatan amalan ibadah yang ada pahalanya di sisi ini. Kemudian barakallahu fikum, panitia mengadakan acara ini dengan latar belakang untuk mengenalkan kaum muslimin kepada para ulama. Karena alhamdulillah di masa-masa ini kita menyaksikan kesadaran kaum muslimin, terutama para pemuda kaum muslimin akan agamanya. Sehingga mereka begitu semangat ingin memperbaiki diri-diri mereka, memperbaiki agama-agama mereka, memperbaiki kondisi masyarakat mereka, bahkan ingin berkecimpung di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan beragama. Dan yang demikian ini barakallahu fikum semangat yang seperti ini perlu tali kekang, perlu tali kendali, yang diantaranya semangat mereka ini harus diarahkan oleh masyayikh mereka, oleh ulama mereka. Karena semangat apapun, apabila melampaui batasannya, justru akan membuat kerusakan, baik pada masyarakat maupun pada diri pribadi tersebut. Sebagaimana yang kita saksikan, bahwasanya semangat para muda kaum muslimin dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat, dimanfaatkan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan teror atas nama agama, sehingga citra agama Islam yang rahmatan lil alamin menjadi sebuah ajaran yang menakutkan sebagian masyarakat kita. Maka dari itu kita perlu meminta bimbingan, mendengarkan wejangan dan arahan dari masyayikh kita untuk bagaimana mengamalkan Islam yang benar, sehingga Islam ini benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama adalah Bapak Kapolri beserta jajarannya, Bapak Menteri Hukum dan HAM RI, khususnya Bapak Direktur Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, kemudian juga Bapak Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur beserta jajarannya, kemudian juga Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, juga Bapak Bupati Kabupaten Ngawi beserta jajarannya, kemudian juga Bapak Kapolwil Madiun beserta jajarannya, kemudian terima kasih pula kepada Bapak Kapolres Ngawi beserta jajarannya, kemudian juga Bapak Komandan Kodim 0805 Ngawi beserta jajarannya, juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi dan jajarannya, Bapak Ketua MUI Kabupaten Ngawi, juga Bapak Ketua Takmir Masjid Agung Baitur Rahman Ngawi beserta jajarannya, dan juga segenap elemen masyarakat yang telah membantu terlaksananya acara ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsira atas segala bantuannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan rahmatnya kepada pemimpin negeri ini dan kepada masyarakat umumnya, yakni masyarakat Indonesia semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai acara yang kita kerjakan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari acara ini kepada kaum muslimin khususnya dan umumnya kepada negeri Indonesia. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara. Dan begitu banyaknya yang mesti kita urus untuk melaksanakan acara yang besar seperti ini. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada kita. Kemudian acara yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Ngawi, Bapak Dr. Harsono. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Para alim ulama, para kiai, para ustadz yang saya hormati, khususnya Syekh Muhammad Khalif Al-Umari, tamu agung kita dari negeri Yaman dan jauh di sana yang telah datang di Kabupaten Ngawi yang saya hormati, para hadirin jamaah sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat pada kita semuanya pada pagi hari ini kita bisa silaturahim di Masjid Agung Baitur Rahman Kabupaten Ngawi ini dalam keadaan nikmat karena ridho Allah SWT. Salawat serta salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nanti-nantikan syafaatnya. Syekh Muhammad Galib Umari yang saya hormati, pertama saya atas nama pemerintah Kabupaten Ngawi dan atas nama pribadi dan seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi, saya mengucapkan selamat datang di Kabupaten Ngawi yang merupakan kabupaten yang terkecil di Jawa Timur ini. Namun alhamdulillah dengan semangat, dengan para ustadz yang ada, alhamdulillah Syekh Muhammad Ghalib Al-Qomari bisa datang di Kabupaten Ngawi ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan seluruh masyarakat kami merasa nikmat tentram kedatangan Syekh ini. Juga hadirin sekalian para jamaah, saya juga mengucapkan selamat datang di Kabupaten Ngawi yang dari luar Ngawi dan mohon maaf atas segala kekurangan saya untuk menerima para jamaah di Kabupaten Ngawi dalam situasi yang sangat sederhana ini. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih pada panitia penyelenggara yang selama ini telah berupaya untuk melaksanakan talabul ilmi di Kabupaten Ngawi ini supaya benar-benar kita mencari suatu barokah dan insya Allah kita telah kedatangan Syekh yang kita tunggu-tunggu sehingga kita nanti bisa benar-benar mengerti agama Islam yang sebenarnya, kita menguatkan akidah kita, kemudian insya Allah syiar ini akan menyebar luas khususnya di Kabupaten Ngawi dan insya Allah menjadikan Ngawi dan Indonesia ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Para ustadz, para jamaah yang saya hormati, selamat mengikuti apa yang telah direncanakan oleh panitia di Kabupaten Ngawi. Insya Allah kami semuanya seluruhnya akan selalu senang menerima para saudara-saudara, para sahabat, kemudian juga mudah-mudahan bisa menikmati kota kecil di Kabupaten Ngawi. Kita telah kedatangan Syekh kita yang kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.